Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Salatan wa salaman ala nabiyil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbil mujtaba. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu untuk memahami dengan baik kajian kita pada hari ini, mampu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, dan mampu kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, dan kepada masyarakat kita, agar kehidupan kita, kehidupan keluarga, dan kehidupan masyarakat serta berbangsa dapat menjadi kehidupan yang terbaik sebagaimana yang diajurkan oleh ajaran-ajaran agama dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita memasuki ayat ke-7 dari surat Al-Anfal yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira zatis syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata lah yang untukmu. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-7 ini masih merupakan keterangan lanjutan tentang masalah perang Badar. Kalau di dalam ayat ke-6, Allah sudah memberikan gambaran bagaimana sebahagian umat Islam, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggan, tidak mau berperang, bahkan mereka mengkritik apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka. Maka di dalam ayat 7 ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran lanjutan tentang bagaimana sikap-sikap dari umat Islam di dalam merespon atau menerima perintah perang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Ini adalah salah satu janji kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa mukmin pasukan Islam yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu akan memenangkan perang Badar. Ini adalah salah satu janji Allah subhanahu wa ta'ala, dan sejarah dengan indah mencatat bahwasanya walaupun terjadi perbedaan yang begitu besar antara jumlah pasukan, dari jumlah pasukan yang 1000 melawan 300 pasukan, ternyata dapat dimenangkan oleh pasukan yang kecil, yaitu pasukan umat Islam. Dan dengan sangat indah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dalam gambaran yang lain bagaimana bantuan yang Allah berikan atas kemenangan umat Islam ini, dengan keterangan iza ja'atkum junudum fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam taroha. Ketika datang kepada kamu satu pasukan yang besar, maka kami bantu kamu, yaitu pasukan umat Islam, dengan rihan, mendatangkan satu angin yang menyapu mereka semuanya, menutup pandangan mereka, membuat mereka menjadi sangat ketakutan, membuat mereka akhirnya lari tunggang langgang balik ke perkemahan mereka, bahkan kembali ke kota Mekah, karena tidak, dalam pikiran mereka tidak berguna untuk melanjutkan peperangan. Maka itu adalah salah satu cara dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memenangkan pasukan yang umat Islam yang jumlahnya sangat sedikit sekali. Jadi satu hal yang bisa kita ambil dari keterangan awal dari ayat ini adalah bahwa jangan pernah meragukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, karena itu adalah jalan keselamatan, karena itu adalah jalan kemenangan kepada umat Islam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk salat, jangan pernah meragukan bahwa salat itu akan mampu untuk mendongkrak kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Jangan pernah meragukan bahwa kalau kita salat maka rezeki kita akan hilang. Malah sebaliknya, ketika seorang anak manusia tunduk dan patuh dengan ajaran Allah, maka itu artinya dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup, dan apa yang diidamkannya dalam kehidupan ini akan dia dapatkan dengan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Hanafi Ismet dan juga Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya tentang gambaran masalah peperangan Badar ini. Silakan Ustaz. Iya, memang sangat menarik sekali ini Ustaz Hanafi. Iya. Bahwasanya yang kita kaji saat ini adalah tentang peperangan. Dan kebetulan kajian kita saat ini yaitu bagaimana Allah selalu mengingatkan kita bahwasanya janji Allah itu tidak pernah tidak terlaksanakan. Betul. Seperti yang firman Allah yang kita kaji, wa id ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhati syauka takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Maka ayat ini adalah sebuah kebanggaan bagi orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Karena orang mukmin tidak pernah dan putus harapannya tentang janji Allah itu, karena sudah berada di depan mata mereka itu janji Allah itu pasti akan datang. Kan begitu Ustaz Hanafi? Betul. Makanya yang perlu kita kaji saat ini, sampai di mana orang menafsirkan wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimati. Mungkin di sini Ustaz Hanafi bisa menambahkannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita melihat bahwa penggalan kalimat atau ayat Al-Qur'anul Karim yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimati, bahasanya kebenaran itu pasti akan terwujud dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaitkan dengan firman Allah pada surah Al-Isra, Allah mengatakan qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebatilan dan telah sirnalah telah sirnalah kebatilan dan sesungguhnya kebatilan pasti akan sirna. Jadi di sini kita melihat dalam peperangan Badar yang terjadi antara Rasulullah SAW, di mana Allah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang mukmin, dan itu benar. Iya. Benar dalam artian bahwa kemenangan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang menjadi umat Islam pada waktu itu target yang sangat utama, karena mereka dapat bertahan saja itu luar biasa dengan jumlah pasukan yang segitu. Padahal umat Islam pada saat itu Hanafi tidak ada senjata, perlengkapan pun tidak ada. Artinya, jumlah antara mereka dengan musuh, jumlah mereka malah minoritas, sangat sedikit sekali. Artinya kalau saya baca dalam kisah Sirah Nabawiyah tentang perang Badar ini, tujuan Rasulullah keluar dari Mekah menuju Badar itu sebenarnya bukan untuk perang secara total dalam artian perlengkapan, tapi hanya untuk mencegat sebuah kafilah dari Syam. Ya tentunya pencegatan kafilah itu kan tidak perlu pakai senjata yang amat-amat berat gitu, biasalah. Namun perlu orang gitu. Iya. Namun kenyataannya orang-orang Quraisy yang pada saat itu berjumlah 1000 orang datang dengan senjata yang luar biasa. Nah, maka disinilah kita menarik untuk melihat bahwasanya ayyuhaqqal haqqo bikalimatih. Kamu benarkan yang benar dengan ketetapannya. Dengan kalimat dan perintah Allah. Jadi kita melihat perang itu sungguh sangat dahsyat dan memang menjadi sebuah acuan bagi umat Islam bahwa jumlah yang sedikit bukanlah menjadi alasan untuk mundur apalagi lari dari medan perang. Iya, yang menjadi sangat menarik ini Ustaz Perdana dengan kata wa yuridullah yuhaqqal haqqo bikalimatihi, itu adalah bahasa atau firman Allah ini yang sangat menyenangkan umat Islam pada saat itu. Karena apa? Karena Allah mengatakan atas nama dirinya bi kalimatillah ayyuhaqqal haqqo. Karena ini adalah semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata Allah selalu mengajak kita karena dengan janji ini. Tapi yang menjadi sangat prihatin kita saat ini, Allah mengajak dari 14 abad yang silam, tapi kenyataan pada saat ini orang tidak mau janji, diajak Allah tidak mau. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Ustaz Perdana tanggapannya? Iya, ini adalah fenomena yang sekarang ini menjadi hal terburuk bagi kehidupan manusia. Kenapa? ketika sejak 14 abad yang lewat Allah sudah mengatakan siapa yang berada di jalanku, siapa yang bersamaku itu akan tetap eksis. Betul. Sedangkan yang berada di luar jalurku itu akan hancur, akan kuhancurkan malahan kata Allah. Tapi sekarang ini orang malah berpikiran yang halal saja susah, apalagi yang haram gitu. Artinya ada keinginan-keinginan untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang haram walaupun itu sebenarnya berada pada jalur kebatilan. Iya. Kenapa ini dapat terjadi? Satu lagi, karena memang manusia sudah jauh dari ajaran agama dan tidak betul-betul menghayati apa yang telah disampaikan oleh agama. Ketika Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjanjikan kemenangan bagi orang yang berada di jalan Allah, bahkan Allah akan siap untuk menyediakan fasilitas yang terbaik bagi mereka, kehormatan di dalam kehidupan dunia dan akhirat, rezeki yang berlimpah luah, keampunan dari Allah. Tapi ternyata ini malah dipinggirkan karena hanya sekedar ingin memuaskan nafsu yang sifatnya sangat sementara sekali. Betul. Ya, kita dapat lihat bahwasanya kenapa manusia lebih percaya untuk kenapa lebih percaya tidur itu jauh lebih enak daripada melaksanakan salat subuh, karena memang dia tertarik dengan tuntutan hawa nafsu yang sifatnya hanya sebentar sekali. Padahal secara kesehatan sudah membuktikan orang yang bangun subuh, melaksanakan salat subuh itu akan diberikan, akan mendapatkan kesehatan yang baik. Saat sekarang ini jam 4 pagi orang sudah latihan lari. Kenapa? Begitulah kebutuhan manusia saat sekarang ini tentang kesehatan. Allah sejak 14 abad yang lewat sudah mengajarkan ini kepada umat Islam untuk tetap sehat dan bahkan mempersiapkan mereka untuk tampil menjadi pekerja-pekerja keras ketika bangun pagi dan bekerja dengan baik, itu akan mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah, saya melihat ini adalah sebuah pengembangan yang baik dari firman Allah ini. Tentunya perbenturan, peradaban antara hak dan batil itu terjadi kapan saja dan dimana saja. Ini juga yang mungkin menginspirasi saudara-saudara kita dari Hamas di Palestina untuk tetap bertahan walaupun jumlah mereka sedikit, persiapan mereka sedikit, bertahan dari gempuran Israel, tak mau menyerah. Iya. Kenapa? Karena memang mereka yakin perang Badar walaupun tidak terjadi lagi, tetapi pesan-pesannya pasti akan terjadi. Tetap eksis. Kenapa? Yang mereka perjuangkan adalah kebenaran. Kebenaran. Tanah air mereka, rumah dan tumpah darah mereka. Ya, yang mereka perjuangkan adalah kehidupan mereka, kemerdekaan mereka, dan itu tidak bisa diganggu gugat, siapapun nggak bisa mengganggu gugatnya. Jadi oleh sebab itu Al-Qur'anul Karim dalam data sejarah mencakup berbagai hikmah dan ajaran-ajaran, dan sejarah itu sebagaimana dikatakan oleh para pakarnya akan berulang. Yeah. Nah, kejadian perang 22 hari yang lalu itu adalah bentuk kecil dari kejadian perang Badar dan yang seumpama. Iya, mungkin ada satu pertanyaan saya dari Ustaz. Banyak orang mempertanyakan tentang keberadaan ayat ini. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan, ya akan membantu umat Islam. Tapi kalau kita perhatikan, kenapa umat Islam di Palestina malah itu ditekan habis-habisan oleh Israel? Mana kemenangan itu yang telah dijanjikan oleh Allah? Kalau kita perhatikan, Allah sudah memberikan janji kebaikan, tapi sekarang di Indonesia ternyata yang menjadi pemimpin itu bukan ulama atau ustadz-ustadz, tapi yang malah menjadi pemimpin adalah orang-orang yang kurang begitu tahu tentang agama. Jadi sebenarnya di mana letak keberhasilan ini? Ya, ini kan perlu proses, Ustaz. Jadi proses itu ya tentunya butuh pendidikan, butuh pembiasaan, butuh regenerasi, butuh usaha. Butuh usaha, jelas. Nah, untuk itu saya berharap terbukanya alam demokrasi di Indonesia ini terkait dengan suksesi kepemimpinan. Para ustaz jangan mau hanya duduk di belakang meja saja. Iya. Ayo mari ke masyarakat, lihat apa kebutuhan masyarakat, pelajari mereka. Nah, yang mereka misalnya lulusan dari barat, yang lulusan ilmu politik, mereka berhasil menjadi seorang pimpinan parpol misalnya. Kenapa kita tidak? Iya. Padahal kita juga adalah orang-orang yang bermasyarakat. Jadi tinggal pembiasaan saja, Ustaz. Pembiasaan dan kemauan, dan juga ya mesti ada jalur yang cocok yang mengantarkannya kepada hal-hal tersebut. Gitu. Iya. Jadi perlu usaha keras ini Ustaz ya. Iya, ada pasti. Iya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, banyak sekali hal yang bisa kita ambil dari keterangan-keterangan dari narasumber kita tadi. Tapi pada intinya adalah bahwasanya selalu yakin dengan janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu hal yang terbaik. Ketika kita yakin dan sangat yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, maka ini akan dapat memacu semangat kita untuk tampil menjadi orang-orang yang selalu beribadah dengan baik dan berusaha keras di dalam kehidupan ini. Ini saja yang dapat kami tampilkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir.